bagaimana pun selama airnya bertubi-tubi, seperti kenanganku akan tangis. Akulah kekasih, mata air dari air matamu ketika telah kau rindu, muasal terindu. Yang membekas dari lilin bukan lelehnya, tapi wajahmu sebelum gelap. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu faqad istaujaba ridwanallah fi huzuri jannah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membuat sejarah orang yang beriman kepada Allah, membuat manakib, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup daripada orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang tersebut. Berikut akan saya bacakan daripada manakib saya punya abah, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith. Nasab saya punya abah, saya Bahar. Saya punya abah Ali, saya Bahar bin Ali bin Abdurrahman ibn Alwi ibn Abdurrahman ibn Hussein ibn Umar ibn Zain ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Ali ibn Salim bin Abdullah bin Muhammad Sumait. Muhammad Sumait ini adalah yang pertama kali diberi gelar Sumait. Muhammad yang pertama kali diberi gelar Sumait. Sumait itu artinya apa? Kalung yang dari benang yang biasa dipakaikan buat anak kecil. Ketika Habib Muhammad masih kecil, itu kalung jatuh. Kemudian dan halamin ada. Orang halu-halu hamdi halu. Ketika itu kalung jatuh, tiba-tiba dari belakang terdengar suara Sumait, Sumait, Sumait. Makanya beliau diberi gelar Sumait. Nah, jadi yang pertama kali diberi gelar adalah Muhammad Sumait. Muhammad Sumait ibn Ali ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Alwi ibn Ahmad ibn Abdurrahman ibn Alwi Ammul Faqih bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khalak Jasam bin Alwi bin Muhammad Sahibu Soma' bin Alwi Sahibu Saman bin Ubaidillah Sahibu Al-Arif ibn Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Najib bin Ali Al-Huraydi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bajir Sayyidul Alim bin Ali Zain al-Abidin as-Sajjad ibn Hussein Sayyidul Syababi Ahlil Jannah ibn Fatima az-Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tanggal 25 Muharram 1355 Hijriah, bertepatan 18 April tahun 1936 di Manado, Sulawesi Utara. Abah beliau Al-Habib Abdurrahman bin Alwi bin Sumait. Ummi beliau Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar yang berasal dari kerajaan Ternate. Datuk beliau Habib Abdurrahman yang berasal dari Tarim Hadramut Yaman Selatan. Beliau Habib Abdurrahman datang di kerajaan Sangir Manganitu dan menikah dengan anak Raja Darondo yaitu Putri Aisyah, dan memiliki seorang anak yang bernama Alwi. Kemudian Habib Abdurrahman hijrah ke Lombok, menikah di Lombok dan memiliki anak Muhsin dan Hasan. Muhsin dan Hasan inilah yang menurunkan keturunan bin Smith yang ada di Lombok. Adapun anak beliau yang pertama yaitu Al-Habib Alwi. Al-Habib Alwi, beliau sekolah di sekolah Belanda. Beliau hafal Bible. Saking pinternya pidato, sampai-sampai beliau mau diambil oleh pendeta yang berasal dari Belanda. Sehingga ketika itu beliau diselamatkan oleh Tuan Awad Basalamah. Kemudian ketika itu Habib Alwi dinikahkan dengan anak Awad Basalamah, yaitu Hababah Fatmah binti Awad Basalamah. Dari pernikahan Habib Alwi dengan Hababah Fatmah melahirkan 4 orang putra dan 1 orang putri. Putra yang pertama yaitu Abdurrahman, kemudian Syekh, kemudian Husain, dan perempuan adalah Gamar. Habib Abdurrahman menikah dengan Syarifah Khadijah binti Abdullah Al-Haddar dan dikaruniakan 9 orang anak. 4 putra. 4 putra dan 5 wanita. 5 putri. Anak pertama Habib Abdurrahman yaitu Ahmad. Anak kedua Salim. Kemudian anak laki-laki yang ketiga yaitu Ali. Saya punya abah yang kita hauli pada malam hari ini. Kemudian anak laki-laki keempatnya yaitu Muhammad yang sekarang ada di Surabaya. Jadi saya punya paman yang masih hidup satu yaitu Muhammad. Ahmad meninggal, Salim meninggal, saya punya abang meninggal. Adapun 5 orang putri yaitu Syarifah Alwiyah, Aminah, Aisyah, Lulu, dan Raguan. Habib Ali, saya punya abah, memiliki 2 orang istri. Istri pertama Syarifah Gamal Asgaf, memiliki 7 anak yaitu Hasan, Husain, Nawfal, Abdullah, Laila, Soraya, Firdaus. Istri kedua saya punya ibu yaitu Isnawati, memiliki 6 orang anak. Saya anak pertama Bahar. Setelah saya Sakinah perempuan, kemudian setelah Sakinah Ja'far, kemudian Zain, kemudian Safira, kemudian Uraidi. Itu dari anak istri kedua. Nah, kemudian guru-guru saya punya abah. Guru-guru beliau yang pertama yaitu ayah beliau Habib Abdurrahman bin Smith. Guru beliau yang kedua yaitu Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Guru beliau yang ketiga yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Guru beliau yang keempat yaitu Habib Abdurrahman ibn Syekh Abu Bakar. Beliau menjadi komisaris Al-Khairat di wilayah Sulawesi Utara selama 15 tahun dan membuka cabang-cabang Al-Khairat di beberapa desa-desa terpencil di Minahasa, Kema, Belang, Bentengan, dan Tumba. Beliau suka membangun masjid di desa-desa terpencil di Sulawesi Utara, dan beliau memberi nama masjid yang beliau bangun dengan nama ulama yang berjasa di daerah itu. Beliau adalah orang yang tegas di dalam mendidik anak-anaknya. Tidak segan bagi beliau untuk mentakzir atau memberi hukuman kepada anak-anaknya apabila melakukan kesalahan. Dakwah beliau kepada anak-anaknya lebih banyak dengan fi'liyah daripada qauliyah, yaitu dakwah bil hal, yaitu dakwah dengan keadaan, dakwah dengan perlakuan, bukan hanya dengan perkataan. Sampai-sampai beliau berkata, kasih sayangku kepada kalian wahai anak-anakku terbukti dengan aku selalu memarahi kalian jika kalian berbuat salah. Beliau tidak pernah membela dan membenarkan kesalahan anak-anaknya. Beliau melazimkan bagi anak-anaknya untuk membaca Al-Quran dan membaca Ratib Al-Haddad, karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau orang yang rajin bersedekah, selalu memperhatikan keadaan para fuqara, masakin, janda, dan anak-anak yatim. Nah, jandanya itu turunnya ke saya. Makanya saya suka perhatikan janda-janda. Cuma kalau abah saya janda-janda tua, kalau saya janda-janda muda. Beliau orang yang gemar membaca Al-Quran walaupun sudah dalam keadaan tua, selalu menjaga salat lima waktu, dan beliau sangat cinta dan sangat gemar membaca kitab-kitab Al-Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Miarul Ilim, Minhajul Abidin, dan Mukasyafatul Ghulub. Beliau adalah ahli syair dan sastra. Seringkali bahasa indah, bahasa indah, apa, bahasa-bahasa indah yang dalam akan lautan maknanya tumpah dari bibir beliau. Beliau adalah orang yang sangat berani. Bila ada orang yang sedang kumpul mabuk-mabukan, kemudian melihat beliau sedang berjalan, maka mereka langsung lari ketakutan. Jadi orang-orang di sana itu preman, kalau lagi mabok baru lihat sendal abah saya jalan itu, mereka udah tahu, wow, Habib Ali, langsung lari semua. Bahkan ada yang sampai nyembur ke sungai karena begitu tegas dan kerasnya saya punya abah. Ini sedikit manakib dari saya punya abah yang bisa saya bacakan, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa manakib yang telah saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh tausiah para ulama-ulama, para habaib yang telah hadir. Yang pertama kita dengarkan tausiah daripada guru kita, yaitu Al-Ustaz Yahya Waloni. Kepada beliau waktu dan sempat kami persembahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'ad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaba mu'ajjalah. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa mayuri sawabal akhirati nu'tihi minha wa danasi syakiri. Para habaib, wabil khusus Habib Bahar bin Smith, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, santri-santriwati, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini kita semua masih berkumpul dalam subuh ini atas peringatan haul ayahanda daripada Habib Bahar bin Smith, mudah-mudahan beliau senantiasa mendapat tempat yang amat sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alamin. Saya kesempatan ini mengingat waktu yang banyak sekali penceramah, sedikit saja hendak saya sampaikan. Kebetulan dari pagi hingga malam ini saya berkeliling berdakwah. Saya adalah orang yang baru mengenal Islam sebenarnya. Allah memberikan petunjuk kepada kami sekeluarga. Asal saya sama dengan Habib Bahar. Kami sama-sama dari kota Manado. Allah memberikan petunjuk kepada kami sekeluarga, dan kemudian kami mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah kami beragama Islam, pekerjaan saya adalah dakwah, berkeliling Indonesia untuk mempersatukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengislamkan orang-orang kafir supaya memeluk agama Islam. Tapi tidak semua tentunya harus masuk Islam. Kalau semua, nanti siapa yang di neraka? Amin ya Rabbal. Amin. Itulah pengalaman hidup saya. Apalagi di tengah kehidupan Islam saat ini, Allah perintahkan kita untuk berjihad, menegakkan agama Allah dari gangguan kafir dan munafik. Ya ayuhan nabiyyu, diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, berjihad, berjuanglah, berperanglah melawan orang-orang kafir dan munafik. Jahilil kufar wal munafikin, waqlus alaihim, dan keraslah, bersikap keras terhadap mereka. Kalau kita melihat kehidupan politik yang ada saat ini, maka kita diwajibkan untuk menyampaikan ikhwan dimaksud. Kita menegakkan agama Allah, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Saya meninggalkan kekafiran dan kembali kepada Islam, bukan pindah agama, kembali kepada kebenaran, pulang kepada kebenaran. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan begitu sudah diislamkan, maka panggilan jiwa untuk berdakwah itu adalah lebih mulia. Qadwatun bisa bilillahi awrahautun khairun minat dunia wa mafiha, lebih berharga daripada dunia. Menegakkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Karena saya akan kembali, saya akan pulang, karena besok saya akan berangkat menuju ke Brebes. masih ada jadwal saya, dan nanti pada akhir Oktober saya akan berkeliling ke Sumatera. Jadi saya ini sudah bisa Bapak Ibu ketahui, saudara-saudaraku ketahui, kalau lihat profil saya banyak sekali di YouTube. Dan bahkan saat ini terakhir kali saya berdakwah, saya sedang dilaporkan. Sedang dilaporkan karena menyinggung beberapa tokoh. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah gentar, dan saya mengatakan itu adalah kebenaran. Orang bisa bermain pasal dan angka nomor daripada hukum-hukum manusia, saya tetap berpegang kepada angka dan nomor hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun mati iskarimat al-maut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Jadi saya mohon doa kepada jemaah semuanya agar mendoakan kami sekeluarga, terutama mendoakan ahlul bait kepada Habib Bahar bin Smith. Kami sama-sama berjuang di jalan Allah. Besok beliau akan ke Manado. Manado itu adalah basis daripada kafirun. Beliau akan berangkat, kita berdoa bersama untuk beliau agar beliau dilindungi oleh Allah dari kejahatan orang-orang kafir, dari kejahatan orang-orang munafik. Dan insyaallah pada tahun 2019 jangan pernah lupa, kita akan ada pemimpin baru, presiden yang baru, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Amin. Itulah yang kami luangkan, harus masuk ke dalam konsep politik. Ada seorang ustaz berdakwah, dia katakan siapapun presiden nanti, sama saja masyarakat Indonesia ini dasar memang rusak. Ini ustaz yang netral. Asyakatu anil haqi syaitanun akrosu. Barang siapa berdiam melihat kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Tidak boleh, ustaz tidak boleh netral. Kita harus menegakkan yang hak, memberantas yang batil, apapun resikonya. Saya keliling Indonesia berdakwah kemana-mana. Saya tahu saya dari kafir. Saya berangkat kemana-mana tidak pernah menggunakan pengawal. Saya berkeliling Indonesia hanya bersama istri dan anak. Bukan sedikit ancaman, bukan sedikit tantangan yang saya hadapi di jalan. Bahkan di Manado saya pernah dibakar mobil saya. Itulah perjuangan dakwah. Sekali menegakkan Islam dari awal sampai akhir kehidupan, sampai masuk ke dalam liang kubur, sekali bicara ah tidak boleh berubah menjadi B. Karena mulut seorang pendakwa itu senantiasa dilihat oleh Allah, mana orang-orang yang lurus di jalan Allah. Jadi saya kira itu, kehidupan kita hanya sementara. Memperingati fakta kematian, seorang muslim tidak pernah mati. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang beriman tidak pernah mati, tetapi mereka pulang kampung, mereka kembali ke negeri asal mereka. Jabir bin Abdullah pernah berkisah, pernah bercerita. Beliau didatangi, dia katakan bahwa saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki berjubah putih, rambutnya terurai, rapi, gagah, dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah yang dimaksud dengan dunia itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dunia itu adalah seperti orang bermimpi di waktu tidur." "Apakah akhirat itu?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhirat itu sebagian manusia ke neraka, sebagian manusia ke surga." "Apakah neraka itu?" "Neraka adalah ganti kehidupan dunia bagi orang-orang yang mengejarnya. Dan surga itu adalah ganti kehidupan dunia bagi orang-orang yang meninggalkannya, meninggalkan kebatilan menuju kepada panggilan hidayah, lebih mulia daripada hidup sebagai seorang Muslim tetapi munafik. Kalau kita melawan orang kafir mudah, gampang kita melawan orang kafir. Dalam catatan sejarah, kafir tidak pernah menang melawan Islam. Terakhir sekali perang salib, kafir tidak pernah menang. Tapi yang paling bahaya, yang paling mengancam adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang mengaku-ngaku Islam, munafik. Saya ini mantan munafik, ahli bicara soal munafik. Saya mantan kafir, ahli bicara soal kafir. Jadi kalau saya lihat orang-orang munafik yang ada di Indonesia ini, innalillahi, penjilat kotoran kafir. Mereka menghalalkan segala macam cara. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk menghancurkan Islam. Saya paling tahu itu. Itulah sebabnya saya bilang tidak apa-apa, tidak mengancam orang kafir, tidak bahaya orang kafir itu. Yang bahaya adalah orang munafik. Karena misi daripada kafir, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Dan sekarang ini sudah terjadi. Sekarang ini sudah terjadi. Kita umat Islam tadinya bersatu, ulama dengan ulama baik. Nabi katakan, waspadalah dengan tiga golongan manusia yang ada di antara kamu. Izar salasa atas asnafin minanas wahum. Waspadalah dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-umara, al-ulama'ul gofilun. Ulama-ulama yang lalai. Ditanya, apakah Bapak bersedia jadi cawapres? Oh siap. Itu saya dilapor. Saya mengatakan doakan Megawati supaya cepat mati, juga dilapor. Karena saya tahu dari dalam hadis, kita akan mendurhakai Allah kalau kita mendoakan orang yang zalim supaya berumur panjang. Maka dibalik, jangan doakan umur panjang, doakan supaya cepat mati. Allahu Akbar. Allah. Doakan supaya cepat mati. Kalau sudah mati, sudah selesai. Dia tahu ada akhirat. Amin. Dia tahu akan ada akhirat. Saya barusan ceramah di Kafling DKI tadi, Jakarta, Masjid Darul Ma'arif. Begitu saya mau menyampaikan dakwah, ternyata banyak cebong di dalam situ. Panitianya sudah berpesan, Ustaz gak usah singgung-singgung politik, bicara aja gempa yang ada di Indonesia ini. Sudahlah kalau gempa, ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Itu daerah Palu itu, daerah Donggala itu, sampai daerah Lombok itu. Lombok dekat dengan Bali. Kenapa tidak bukan Bali yang digempur dengan tsunami? Kenapa bukan Bali yang mendapat bencana? Palu, Sulawesi Tengah justru dihujam oleh tsunami. Ini karena apa? Perbuatan orang-orang munafik. Nabi ajarkan kita hormati orang bukan karena pangkat dan hartanya, bukan karena jabatan dan kedudukannya. Hormati orang karena akidah dan akhlaknya. Baru di Indonesia ada ulama sampai mau pungkuk pulang punggungnya. Innalillahi. Saya nonton TV, saya lihat di Facebook, saya lihat di YouTube. Allahu Akbar. Kok ulama ini bungkuk-bungkuk sama penguasa? Begitu juga pemerintah umara bungkuk sama penguasa, sama pengusaha. Ini dunia sedang terbalik. Makanya jangan heran banyak gempa. Setelah Palu masih ada lagi gempa di Indonesia ini. Selagi manusia hidup dalam dusta, selagi manusia hidup dalam kemunafikan. Orang kafir berbuat dosa, Lombok gempa, karena kita terlalu bangga. Jokowi harus dua periode karena Jokowi Lombok maju. Bicara malam subuhnya 7,5 skala Richter. Allah bisa membangun, manusia membangun sampai ke gedung pencakar langit, sampai ke ujung langit. Allah dalam sedetik bisa hancurkan, bisa binasakan kita. Daerah Palu itu saya paling tahu karena saya orang Sulawesi. Dari pantai Donggala itu sampai pantai Tondo, pantai Talise itu penuh dengan maksiat. Jawa Barat ini alhamdulillah, Jakarta tidak mungkin digempur dengan tsunami. Kenapa? 3 juta orang bermaksiat, Jawa Barat dan Jakarta masih 10 juta yang taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Insya Allah kita aman. Nanti dari Sulawesi dia akan ke Kalimantan lagi. Dia akan goyang lagi Kalimantan, dia akan goyang lagi Pulau Jawa. Insya Allah kita yang ada di Jawa Barat dan Jakarta, amin, amin, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahu falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum.